تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Biografinya disebutkan bahwa Al-Imam Al-Priyadi rahimahullahu ta'ala melakukan rihlah perjalanan menuntut ilmu di berbagai negeri. Beliau melakukan perjalanan pertama dari negerinya sendiri di Khorasan. Ahli hadis di Khorasan itu banyak sekali, populer dahulu Khorasan itu. Demikian pula dari negeri-negeri yang di belakang sungai. Di belakang sungai itu maksudnya wilayah Irak dan semisalnya di belakang sungai. Beliau masuk ke Hijaz. Hijaz itu masuk Mekah, Madinah, negeri-negeri yang berada di situ. Beliau ke Mesir, ke Syam, Dimaskus, ke Al-Jazirah. Iya. Yang kemudian akhirnya beliau menetap di Baghdad. Karena memang Baghdad itu dahulu kota ilmu. Kota ilmu. Imam Ahmad dulu menetapnya di sana. Imam Syafi'i awalnya beliau di situ. Setelah itu beliau pindah ke Mesir. Beliau pindah ke Mesir. Iya. Baik. Itu subhanallah berpengaruh. Pendidikan-pendidikan ilmu di tengah para sahabat. Ya, kalau kita bahasakan sekarang ini ada namanya sekolah-sekolah ya. Kamu berasal dari sekolah mana? Kan begitu ya. Kalau dahulu itu ada madrasahnya Ibnu Mas'ud, ada madrasahnya Ibnu Abbas, ada madrasahnya Aisyah radhiyallahu anha, ada madrasahnya Ibnu Umar, ada madrasahnya Abu Hurairah. Itu madaris para sahabat. Yang mewarnai ilmu dari madrasah itu kelihatan dari para ulama di madhab, empat madhab yang terkenal. Iya. Imam Malik rahimahullah itu beliau lahirnya di madrasahnya penduduk Madinah dari para sahabat yang berada di sana. Di para sahabat itu melahirkan orang-orang, itu terbentuk fikih mereka di kota Madinah. Imam Abu Hanifah, beliau lahir di madrasah penduduk Kufah. Iya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau gabungkan antara dua madrasah, Imam Asy-Syafi'i. Demikian pula Imam Ahmad. Demikian pula Imam Ahmad. Sehingga dari metode pendidikan ini tersimpullah bagaimana metode mereka di dalam memahami fikih. Iya. Dan itu terwarisi, dan itu berpengaruh pada keadaan ilmu. Makanya disebut bahwa beliau ini akhirnya menetap di Baghdad. Akhirnya beliau menetap di Baghdad rahimahullahu ta'ala. Iya.